واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, kita masuk kepada dalil yang kedua yang dibawa oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, menguatkan daripada hujjah beliau akan haramnya perhiasan melingkar yang terbuat dari emas bagi kaum wanita. Hadis yang pertama telah kita baca dan telah kita sebutkan pula argumentasi Syekh Al-Albani rahimahullah serta bantahan daripada argumentasi tersebut dalam beberapa pertemuan. Jadi kita masuk kepada hadis yang kedua. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah athani an Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ja'at bintu Hubairah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang putri daripada Hubairah, anak perempuan Hubairah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi yadiha fatakhun min dhahabin. Sedangkan pada tangannya terdapat cincin terbuat dari emas. Fatahun ay khawatim kibar, cincin-cincin yang besar. Faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadribu yadaha. Maka nabi pun kemudian memukul tangannya. Bi'usiyatin ma'ah, dengan tongkat kecil yang ada pada tangan beliau. Yaqulu laha, beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepadanya, kepada bintu Hubairah, ayasurruki an yaj'alallahu fi yadiki khawatimin nar, apakah menggembirakanmu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada tanganmu cincin-cincin dari neraka, dari api. Fa'atat Fatimata tashku ilaiha. Lantas bintu Hubairah tersebut mendatangi Fatimah, mengadukan hal tersebut kepadanya, yakni apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW kepadanya, pukul dengan tongkat tangannya. Qala Tsauban, berkata Tsauban, fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tsauban pada waktu itu mungkin masih berstatus budaknya Rasul ya, sehingga mengetahui kejadian-kejadian seperti ini secara rinci. Karena Tsauban radhiyallahu anhu adalah bekas hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasul SAW. Pada kalau Nabi SAW ala Fatimah wa ana ma'ah. Lantas Nabi pun SAW masuk pada Fatimah dan saya bersama beliau. Ini konteks ini menunjukkan bahwa Tsauban masih berstatus sebagai hamba sahaya. Wa qad akhadhat min unuqiha silsilatan min dhahab. Di mana Fatimah telah mengambil dari lehernya, ya, melepaskan dari lehernya silsilatan min dahab, ya, ini kalung dari emas. Faqalat, Fatimah mengatakan kepada Rasul, hadha ahdali Abu Hasan rani zaujaha aliyan radhiyallahu anhu. Ini, yakni kalung ini dihadiahkan kepadaku oleh Abu Hasan, maksudnya adalah suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wafiyah dihasil silah, dalam keadaan pada tangan Fatimah tersebut ada kalung tadi yang telah barusan dilepaskannya. Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayasurruki an yaqulan nas, apakah engkau senang di saat manusia kemudian mengatakan, Fatimah binti Muhammadin fi yadiha silsilatun min nar?" Fatimah binti Muhammad pada tangannya terdapat kalung dari neraka atau kalung dari api neraka. Tsumma 'azzamaha 'azman shadidan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghardiknya dengan hardikan yang besar. Ya, dengan keras, menghardik dengan keras. Memberikan yakni kalimat-kalimat pedas kepada Fatimah. Fa kharaja wa lam yaqud. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dan tidak duduk sama sekali, menunjukkan beliau marah. Fa'amidat Fatimatu ila silsilah faba'atha. Lantas kemudian Fatimah menuju ke silsilah tersebut, yakni ke kalung yang barusan dilepaskannya tadi, untuk kemudian menjualnya. Fastarat biha nasamah, di mana dengan hasil jualan kalung emas tersebut dia belikan dengannya kuda, hamba sahaya. Fa'ataqadha, kemudian budak tersebut dimerdekakannya. Fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berita itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi najja Fatimata minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Taib. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya bintu Hubairah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pada tangannya, pada jari-jari tangannya terdapat cincin yang besar dia pakai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memukulkan tongkat kecil yang ada pada tangan beliau, ya, pada tangan bintu Hubairah tersebut, jari jemarinya dipukulkan pada jari jemari bintu Hubairah, sambil beliau menyatakan kalimat, apakah kamu suka Allah menjadikan untukmu pada tanganmu itu cincin-cincin dari api. Dengan kalimat tersebut bintu Hubairah kemudian mendatangi Fatimah, ya. Apa yang telah terjadi tersebut dalam keadaan Fatimah, ya, radhiyallahu ta'ala anha juga tidak mengetahui tentang hukum permasalahan ini. Kemudian mendapatkan cerita daripada bintu Hubairah, Fatimah lantas melepaskan kalungnya, yang kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah SAW masuk kepadanya. Kemudian Fatimah menjelaskan bahwasannya kalung tersebut pemberian daripada suaminya Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Rasulullah SAW menghardik Fatimah dengan hardikan yang keras. Apakah kau suka, wahai Fatimah, orang-orang akan menggunjing engkau bahwasanya Fatimah binti Muhammad pada tangannya terdapat kalung dari api. Dan seterusnya beliau memberikan kata-kata yang pedas kepada Fatimah putri beliau. Kemudian setelah itu beliau keluar tanpa duduk sama sekali, sesuatu yang tentunya berbeda dengan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam begitu sangat sayang terhadap Fatimah, sangat cinta kepada Fatimah, dan itu pun beliau lakukan karena kecintaan beliau. Biasanya beliau duduk, ya, masuk ke dalam rumah kemudian disambut oleh Fatimah, ya. Terkadang beliau kemudian memegang tangan Fatimah, menyalaminya, kemudian juga terkadang menyayangnya, kemudian duduk di sampingnya bercengkrama begitu. Akan tetapi di sini dinyatakan beliau sallallahu alaihi wasallam langsung keluar, tidak duduk sama sekali. Keluar. Melihat kejadian tersebut Fatimah paham bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai hal tersebut. Lantas Fatimah pun kemudian menjual kalung emas tersebut dan membelikan kuda. Kemudian budak tersebut dimerdekakan. sehingga sampailah berita akan apa yang dilakukan oleh Fatimah kepada Nabi SAW, dan kemudian Rasul menyatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Ini dalil ya, di antara dalil-dalil yang digunakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang dengannya beliau menyatakan akan haramnya perhiasan melingkar pada wanita. Yang pertama, wallahu taala alam bisawab, bahwasanya hadis ini tidak ada menunjukkan bahwasanya di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan emas melingkar saja. Ya. Dalam hadis ini memang konteksnya adalah kalung, konteksnya yang dipakai adalah apa namanya cincin, yang keduanya memang melingkar, tetapi di situ tidak ada di dalam sabda Nabi tidak ada kalimat yang menunjukkan akan bahwa larangan tersebut pada yang melingkar. Kalaupun langsung terfahami daripada hadis ini, larangan tersebut adalah kepada emas secara mutlak, bahwa emas tidak boleh dipakai oleh kaum wanita, karena beliau menyampaikan apakah engkau suka untuk Allah menjadikan pada tanganmu khawatim minar, apa namanya, engkau suka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada tangan apa cincin dari api. Kepada Fatimah beliau menyatakan apakah engkau suka bahwa orang-orang akan mengatakan Fatimah binti Muhammad pada tangannya terdapat kalung dari api, dan seterusnya. Dipahami oleh para ulama perkara ini, nanti akan kita sebutkan penjelasan-penjelasan para ulama yang banyak terkait dengan masalah ini. Adapun yang pertama, apakah hadis ini kedudukannya sahih? Yang rajih dalam perkara ini bahwasanya kedudukan hadis ini adalah sahih, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani, bisa dilihat penjelasannya pada footnote, cukup panjang beliau memberikan penjelasan-penjelasan yang intinya bahwasanya hadis ini dengan jam uturuk sekian banyak jalan-jalannya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang perlu untuk kita baca di sini adalah penjelasan daripada Syekh Albani rahimahullah di akhir footnote-nya. Wa alam anna Ibnu Hazm rawa hadzal hadis min tariq An-Nasa'i faqat. Allati laisa fiha ziyadah min dhahab. Wala qauluhu sallallahu alaihi wasallam li binti Hubairah ayasurruki an yaj'alallahu fi yadiki khawatiminar. Ketahuilah bahwasanya Ibnu Hazm meriwayatkan hadis ini dari jalan An-Nasa'i saja. Tidak ada padanya pada riwayat Nasa'i tersebut kalimat min dhahab. Padahal tadi ya ada di dalam hadis ini kalimat dari emas. Juga tidak ada kalimat ayasuruki an yaj'alallahu fi yadiki khawatimin nar. Kalimat ini juga tidak ada. Apakah engkau senang Allah menjadikan pada tanganmu cincin-cincin dari api? Ini ucapan Rasul kepada bintu Hubairah. Walidzalika ajaba 'anil hadis biqaulih. Karenanya Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan terkait dengan hadis ini, amma dharbur rasul sallallahu alaihi wasallam yadai binti Hubairah fa laisa fihi annahu alaihi salatu wasallam innama darabaha min ajli al-khawatim. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul tangan binti Hubairah, tidak ada dalam hadis tersebut yang menunjukkan bahwa beliau memukulnya disebabkan karena binti Hubairah memakai cincin. Wala fi aydan anna tilkal khawatim kanat min dhahab. Tidak pula menunjukkan bahwasannya cincin-cincin itu terbuat dari emas. Ini terbantahkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam tanda kurung itu. Ya. Dalam tanda kurung itu menunjukkan tambahan-tambahan pada riwayat yang lain, dan ini memang apa namanya keistimewaan daripada Syekh Al-Albani dengan jam uturuk mengumpulkan jalan-jalannya, mengumpulkan jalan-jalan hadis semuanya untuk kemudian menjadi satu kesatuan dari hadis-hadis yang berporos pada satu sumber atau satu kejadian, dijadikan satu sehingga menjadi tampak jelas. Dan ini merupakan keutamaan daripada ahlul hadis yang bisa melakukannya. Qultu, Syekh Al-Albani menyatakan wa hadza kalamun saqitun la qimatalah. Ini ucapan yang gugur, yang tidak ada nilainya sama sekali, kata beliau. Ini ucapan Ibnu Hazm tadi tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Fal hadis bi ziyadatain al-matburatain nasun qati'un ala anna dharb kana min ajli khawatim. Karena hadis dengan tambahan dua yang tersebut tadi menjadi teks nas yang qati yang secara pasti menjelaskan bahwa Rasul memukul tangan Bintu Hubairah disebabkan karena cincin yang dipakainya. Bidalil ta'aku bi sallallahu abdur biha tahdid, dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari ya apa yang beliau lakukan dengan memukul tangan tadi dengan ancaman yang keras. Ayah suruki an yaj'alallahu fi yadiki khawati minnar. Apakah kamu suka Allah azza wajalla menjadikan pada tanganmu cincin-cincin dari api? Ini tentunya sesuatu yang sangat jelas bahwasannya alasan Rasul SAW memukul tangan Bintu Hubairah adalah disebabkan karena adanya cincin-cincin terbuat dari apa? Dari emas. Wa ana aqta, dan aku pastikan, kata Al-Albani, bi anna Ibnu Hazm rahimahullah law waqafa ala hataini zadatain, bahwa Ibnu Hazm rahimahullah seandainya saja beliau itu mendapati dua tambahan ini, yakni tambahan pada riwayat yang lain, lamma taraddada mutlaqan fi tahrimil khatim ala nisa, niscaya Ibnu Hazm tidak akan ragu-ragu secara mutlak akan haramnya ya, akan haramnya cincin bagi wanita. Dan ini tentunya prasangka daripada Al-Albani, bahwa Ibnu Hazm kalau seandainya mendapati ini, dia akan secara pasti mengikuti pendapat beliau. Wala ja'alahu mustasna min hadithi halid dhahab lahun, dan menjadikannya sebagai mustasna, pemberi istisna, pengecualian dari hadis akan halalnya emas bagi kaum wanita. Jadi Al-Albani bukan mengharamkan emas kepada wanita secara mutlak. Yang beliau haramkan adalah emas yang melingkar itu saja. Ya, emas yang melingkar. Kalau emas secara mutlak maka hukumnya halal, karena beliau juga mensahihkan hadis tentang al-adzhabu wal harir haram li dzukuri ummati wa halal li inatiha. Itu disahihkan oleh Al-Albani. Bahwasannya emas dan perak, emas dan harir dan sutra itu diharamkan pada laki umatku dan dihalalkan bagi wanitanya. Nah, ini hadis ini dihalalkan emas secara umum, dikhususkan, dikecualikan emas-emas yang melingkar dengan dalil-dalil ini. Begitu maksudnya. Dan ini menyelisih daripada pendapat jumhurul ulama. Untuk dikatakan tidak ada sama sekali yang berpendapat demikian kecuali Al-Albani. Untuk tidak dikatakan demikian, maka kita katakan ini menyelisih daripada jumhur a'immah semuanya, dari kalangan para sahabat ataupun yang lainnya. Taib. Kemudian beliau menyatakan wa hadhil mas'alah mithal min jumlatil amsilah al-kathirah. Ini kalimat ini, perhatikan. Dan permasalahan ini adalah merupakan contoh dari sejumlah contoh-contoh yang sangat banyak. Ala ahamiyati hadhihi thariqah, akan pentingnya metode ini. Metode apa? Ya. Metode jam'ul kalimah, apa metode jam'ut turuk. Ini nanti akan disebutkan oleh beliau. Akan pentingnya metode ini allati tafarrudna biha fi hadzal 'asr, yang kami berkesendirian pada masa ini, fi ma'alam, pada apa yang aku ketahui, min tatabbu'i ziyadat min mukhtalaf riwayatil hadits, dari meneliti tambahan-tambahan dari berbagai macam riwayat-riwayat hadis yang ada. Jadi jalan-jalan hadisnya semuanya kalau bersumber pada satu kejadian, satu poros hadis ya, maka semuanya itu lafal-lafalnya dikumpulkan semua sehingga menjadi satu kesatuan yang akan semakin jelas daripada makna dari satu riwayat hadis. Ini namanya jam'ut turuq. Ini perkara yang sangat penting, di mana Syekh Albani rahimahullah beliau menyatakan bahwa yang kami berkesendirian dalam perkara ini di masa ini. Di masa ini kami berkesendirian, yakni untuk kemudian meneliti tambahan-tambahan yang ada pada riwayat-riwayat yang lain. Wa jam'u syamliha, dan menggabungkan daripada hadis-hadis yang tersebarnya. Wa dhammuha ila asli hadis, yang kemudian menyatukannya pada aslul hadis, pada asal hadis. Ma'a taharri tsabit minha, dengan memperhatikan sisi yang sahih darinya. Falhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka hanyalah pujian itu milik Allah yang telah menunjukkan kami kepada perkara ini, dan tidaklah kami akan bisa mendapatkan petunjuk selain daripada petunjuknya, seandainya bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah azakumullah, dua hadis ini, yakni hadis yang pertama dan hadis yang kedua, itu merupakan dua hadis yang paling kuatnya di antara dalil-dalil yang digunakan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam beliau berpendapat pada masalah ini, mengharamkan perhiasan-perhiasan emas yang melingkar bagi kaum wanita. Hadis yang pertama sekali lagi telah lewat dan penjelasannya bisa kembali dilihat ataupun didengarkan kalau ada rekamannya, ya, terkait dengan hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, ya, yang seolah-olah begitu sangat kuat sekali menunjukkan akan apa? Akan argumentasi Syekh Albani rahimahullah dalam perkara ini. Maka tentunya di dalam memahami hadis seperti ini dikembalikan kepada pemahaman-pemahaman para salaf. Dikembalikan kepada pemahaman para salaf. Dan hadis ini dan yang semisalnya ini pada asalnya, untuk lebih mudah memahami, ya, hadis-hadis ini dibawa pemahamannya oleh para ulama akan pengharaman daripada emas secara mutlak, bukan dikhususkan, ya. Tidak ada yang kemudian memahami bahwasannya hadis ini dipaham apa, memberikan makna bahwa sesuatu yang melingkar itu haram, tetapi kalau sesuatu itu tidak melingkar maka tidak mengapa. Karena perkaranya pada hakikatnya adalah sisi emasnya, bukan sisi melingkar dan tidak melingkarnya sama sekali, ya. Maka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in memahami bahwasannya kejadian-kejadian seperti ini adalah di saat belum adanya penjelasan tentang apa, ya, ini dibawa kepada makna ancaman menimbun ataupun mengumpulkan emas dan perak dan tidak dikeluarkan zakatnya. Nanti akan kita sebutkan penjelasan-penjelasan para ulama dalam permasalahan ini, insyaallah. Jadi ancaman di dalam hadis ini tidaklah lebih berat daripada ancaman di dalam ayat misalnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina yaknijuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ayat ini yang maknanya, dan orang-orang yang menimbun harta berupa emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, yakni tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakan gembira mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari emas dan perak mereka tersebut dipanaskan di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, lantas emas dan perak tersebut menjadi lempengan-lempengan yang disetrikakan pada dahi-dahi mereka, wajah-wajah mereka, dan samping-samping badan mereka, junubuhum, ini samping kanan dan kirinya, wadhuhuruhum, dan pada punggung-punggung mereka, sambil dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini apa yang kalian timbun bagi diri-diri kalian, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian timbun tersebut. Ayat ini sangat mengerikan sekali ancamannya. Ini terkait dengan ancaman orang-orang yang apa, menimbun emas, menimbun perak. Tayib. Demikian pula semisal dengannya adalah hadis Abu Dzar dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan basyiril kanizin biradfin yuhma alaihi fi nari jahannam thumma yudha ala halmati thadi ahadihim hatta yakhruja min nadghi min nudghi katifihi wa yudha ala nudghi katifihi hatta yakhruja min halmati thadi yatazalzal. Beritakan gembira orang-orang yang suka menimbun harta emas dan perak dengan akan diberi lempengan-lempengan yang dipanaskan pada neraka jahanam, kemudian diletakkan pada tulang dadanya, yang kemudian dari tulang dada tersebut tembus ke tulang punggungnya, dan diletakkan pada tulang punggungnya dan tembus pada tulang dadanya. Yata zalzal, dengan suara yang bergemuruh. Ya, ini masuk tembus itu suaranya itu seperti suara suatu yang mendidih. Mengerikan sekali. Ya. Ini merupakan ancaman yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang memiliki harta emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya. Sama juga semisal dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Umar bin Khattab, tabban lidh-dhahab wal fiddah, tabban lidh-dhahabi wal fiddah. Rasul menyatakan celaka bagi emas dan perak. Ini tentunya secara mutlak ancamannya. Demikian pula semisal dengan hadis wailul linnisa minal ahmarain adh-dhahab wal mu'asfar. Celaka bagi kaum wanita dari dua merah. Dua perkara yang merah. Yang pertama adalah adh-dhahab, emas, dan yang kedua adalah mu'asfar, celupan berwarna merah. Pakaian yang dicelup dengan warna merah. Apakah dari ini semua kemudian difahami bahwasannya emas adalah sesuatu yang haram secara mutlak bagi kaum wanita, padahal itu konteksnya wailul linnisa, celaka bagi wanita, minal ahmarain adh-dhahab wal mu'asfar. Maka tentunya ancaman-ancaman yang sangat mengerikan ini terdapat pada emas secara mutlak, baik muhallak ataupun ghair muhallak, baik yang melingkar ataupun tidak melingkar. Bagaimana para salaf memahami daripada ayat dan hadis-hadis tersebut? Apakah kemudian mereka memahami ya, dengan ancaman-ancaman yang sangat keras terhadap emas tadi ya? Kemudian mereka memahaminya bahwasannya kaum wanita boleh memakai emas ya, walaupun dalam sekali pakai ratusan gram jumlahnya asal tidak melingkar, dan tidak boleh baginya walaupun hanya 1 gram kalau itu melingkar. Apakah seperti itu difahaminya? Dalam konteks di situ hadis-hadisnya sangat keras sekali memberikan ancaman terhadap orang yang memakai emas. Nah, tentunya tidak demikian memahami daripada hadis-hadis tersebut. Bagaimana pemahaman mereka? Abdullah bin Umar bin Khattab menyatakan terkait dengan ayat walladzina yaknijun walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Terkait dengan disebutkan sanadnya di dalam Sahih Bukhari ya, secara muallak dengan sanad yang hasan, dan disebutkan secara mausul oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari dari jalan Khalid bin Aslam dan seterusnya sampai Abdullah bin Umar. Thayyib qala arabi akhbarani an qaulillahi azza thayyib akhbirni an qaulillahi azza wa jalla, beritakan kepadaku tentang firman Allah azza wa jalla. Walladzina yaknijuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, beritakan kepada diriku, kata orang Arab Badui. Bagaimana penjelasan daripada ayat ini? Orang-orang yang mereka itu menimbun harta emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man kana zaha falam yu'addi zakataha fawailullah. Barang siapa yang menimbunnya dalam keadaan dia tidak menunaikan zakatnya, fawailullah, maka telaka baginya. Innamakana hadza qabla an tunjal az-zakah, falamma unzilat ja'alahallah tuhran lil amwal. Sesungguhnya ayat ini turun di saat belum turun perintah zakat, hingga di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang wajibnya zakat, zakat tersebut menjadi pembersih bagi harta. Sehingga kalimat ini jelas bahwa harta sebanyak apapun, emas dan perak dan yang lain, kalau dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut tidak termasuk daripada kanzun, bukan termasuk menimbun harta, walaupun jumlahnya sangat banyak sekali, emas dan perak, tetapi dikeluarkan zakatnya, setiap tahun dia keluarkan zakatnya, maka itu bukan kanzun. Tidak sebagaimana yang mungkin terbersit pada sebagian orang dari ayat ini, berarti sama sekali tidak boleh menyimpan emas dan perak. Ini yang menjadi pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan jumhur para sahabat. Meskipun memang ada satu sahabat yang menyelisih dalam perkara ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau punya pendapat sendiri dalam masalah ini. Tapi jumhur sahabat, ya, mayoritas para sahabat, hampir seluruhnya kalau tidak dikatakan ini kecuali Abu Dzar Al-Ghifari saja. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari Ibnu Abdul Bar bahwasanya Ibnu Abdul Bar mengatakan warodat an Abi Dzar athar katsirah tadullu ala annahu kana yadhhab ila anna kullama lin majmu'in bifadlin anil qut wa sadadil 'aish fa huwa kanzun yudham fa'ilu. Terdapat banyak sekali athar-athar yang menunjukkan bahwasanya beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berpendapat bahwa setiap harta yang dikumpulkan melebihi daripada kebutuhan pokok seseorang dan untuk menutup daripada kehidupannya, maka hal tersebut masuk sebagai kanzun. Itulah kanzun, di mana pelakunya tentunya dicela. Wa anna ayatal wa'id nazalat fi dzalik, dan bahwasanya ayat tentang ancaman itu turun terkait dengan perkara tersebut. Wa khalafahu jumhurus sahabah, dan Abu Dzar dalam perkara ini diselisih oleh jumhurus sahabah. Wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka menyelisih daripada pendapat Abu Dzar dalam perkara ini. Wa hamalul wa'id ala mani'iz zakah, dan mereka membawa larangan itu kepada mani'iz zakah. Wa asaku ma tamassaku bihi hadis Thalhah wa ghairuhu fi qissatil Arabi haitsu qala hal 'alayya ghairuha, dan yang paling sahih yang dengannya jumhur berpegang dengannya adalah hadis Thalhah dan yang lain terkait dengan kisah Arabi yang menyatakan hal 'alayya ghairuha, adakah selainku kewajiban selain itu, selain zakat. Qala, beliau menyatakan tidak, illa antatawa, kecuali engkau mau bersedekah. Sehingga di situ kalau harta itu dikeluarkan zakatnya, maka berapapun nilainya, ya, tidak termasuk daripada kanzun. Yeah. Baik. Kemudian terkait dengan apa yang telah disebutkan, yakni bahwasannya ancaman yang terdapat di dalam ayat itu terkait bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sehingga demikian pula hadis-hadis yang berbicara tentang ancaman-ancaman. Kalau kita melihat ancaman, maka ancaman yang terdapat di dalam ayat tadi jauh lebih keras dibandingkan apa yang terdapat di dalam hadis Tsauban tadi, ya. Kalau di sisi ancamannya, ya, ancamannya jauh lebih keras. Itu dibawa oleh para sahabat dengan makna bagi siapa saja yang tidak menunaikan zakatnya. Bahkan terkait dengan perhiasan yang dipakai oleh wanita, perhiasan yang melingkar ataupun tidak melingkar, al-muhim perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita, banyak dari kalangan para sahabat yang mereka memandang bahwasannya perhiasan-perhiasan tersebut bahkan tidak ada asalnya, tidak ada zakatnya sama sekali. Ini perhatikan, ini satu nokta yang sangat penting, di mana emas, ya, dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya itu ancamannya sangat mengerikan seperti dalam ayat tadi, ya. Akan tetapi para sahabat berpandangan bahwasannya itu, ya, secara mutlak demikian. Tetapi kalau sesuatu semisal emas dipakai, ya, dipakai emas tersebut dipakai, bukan sesuatu yang disimpan, dipakai sebagai perhiasan, maka hal tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada emas-emas yang terpakai sebagai perhiasan. Ini adalah pendapat sebagian daripada sahabat. Sehingga kaum wanita, mereka boleh memakai berbagai macam jenis perhiasan-perhiasan emas ataupun perak tanpa harus khawatir untuk terkena daripada ancaman ayat tadi. Karena apa? Karena yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang tersimpan di rumah, tidak dipakai, tidak sedang dipakai. Akan tetapi tentunya ini adalah satu pendapat, ya. Dan tentunya pendapat ini wallahu ta'ala alam bisawab, perlu untuk dimunakosahkan lagi dan dibahas kembali. Yang zahir bahwasannya emas dan perak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, baik yang dipakai sebagai perhiasan maupun yang tidak dipakai sebagai perhiasan. Emas dan perak secara mutlak itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sehingga ayat ini ataupun hadis ini, hadis Tsauban ini, masuk diantaranya adalah daripada hadis yang menunjukkan akan apa wajibnya dikeluarkan zakat pada emas dan perak. Wallahu a'lam bishawab. Lantas apa yang difahami oleh para ulama terkait dengan hadis ini, hadis Tsauban yang tadi telah dibaca? Yang pertama, sebagian mereka membawa kepada makna bahwa kejadian tersebut sebelum turun kewajiban zakat dan nisab-nisabnya, sebelum turun kewajiban zakat dan nisab-nisabnya, sehingga tidak ada jalan untuk mensucikan daripada emas. Maka diancam dengan ancaman kalimat tersebut, memakai emas berarti memakai sesuatu yang akan menjadi api di akhirat nanti. Di saat kemudian turun ayat tentang zakat, kewajiban zakat, maka zakat tersebut membersihkan sesuatu yang dipakai tadi, walaupun emas, ya. Kalau sesuatu tersebut dikeluarkan zakatnya walaupun emas seberapapun banyaknya, maka tidak teranggap kanjur. Sehingga ini adalah apa istilahnya, mengkompromikan daripada dalil-dalil yang ada semuanya. sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar tadi. Memaknai daripada ayat tersebut langsung pada makna manuz zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini dibawa kepada makna yang telah disebutkan tadi, sebelum turunnya kewajiban zakat dan penjelasan tentang nisab-nisabnya. Sebagian ulama membawa kepada makna apa yang dipakai oleh Bintu Hubairah tersebut dalam keadaan ditampakkan, itu yang dikhawatirkan akan ada padanya fakhr, muftakhirah, mutabahiyah, membanggakan sesuatu yang dia tampakkan tersebut, sehingga hal tersebut dipukul sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena hal itu akan membawa kepada dampak apa? Kepada dampak masuknya seseorang ke dalam neraka dengan fakhr yang dia lakukan. Dan karenanya An-Nasa'i rahimahullahu taala memberikan satu judul bab di dalam sunannya, Al-Karohiyatu Linnisa' fi Idharil Hulli Wadzahab. Bab Al-Karohiyatu Linnisa' fi Idharil Hulli Wadzahab. Bab dibencinya, dimakruhkannya bagi wanita menampakkan daripada perhiasannya dan emasnya. Ini dimaknai kepada makna makruh yang pertama. Yang kedua dibawa kepada makna bahwa hal tersebut ditampakkan, kemudian dibawakan oleh Nasa'i hadis tersebut. Ini pemahaman dari para salaf terkait dengan hadis. Adapun apa yang dibawa oleh ulama dengan makna yang pertama, yakni tidak ditunaikan zakatnya, maka hal ini berdasarkan hadis yang hasan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pada tangannya terdapat siwaran min dahab, gelang dari emas. Perhatikan kalau tadi konteksnya adalah fatah, fatah itu adalah cincin yang besar. Kalau di sini ya siwar, yakni gelang. Maka konteks daripada hadis ini sama. Konteksnya sama. Apa yang terjadi? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Atu'addina zakata hadza?" Apakah engkau telah tunaikan zakat daripada apa yang engkau pakai ini? Qalatlah. Wanita tadi mengatakan tidak. Qal a tuhibbina an yusawwiraki la bisiwarain minar yaumil qiyamah. Apakah kamu senang Allah akan memberikan gelang padamu dengan dua gelang dari api neraka pada hari kiamat? Ini memberikan penjelasan dari hadis yang tadi disebutkan bahwa perempuan tersebut adalah Bintu Hubairah, ya. Kalaupun konteksnya berbeda, maka kalaupun seandainya kejadiannya berbeda ya, maka ilahnya sama. Sehingga dari sisi ini apa yang tidak tersebut ilahnya yang tidak jelas dijelaskan pada hadis ini. Ya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atu adina zakata hadza?" Apakah kamu menunaikan zakat ini ataukah tidak? Dia menjawab tidak. Nah, jawaban inilah yang kemudian membawa kepada kalimat, apakah kamu senang Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan untukmu gelang dari gelang-gelang api neraka. Coba bayangkan, seandainya wanita ini tadi menjawab iya, saya tunaikan, kira-kira ada kalimat ini atau tidak? Tentu jawabannya tidak. Ya kan? Karena ini menunjukkan bahwasannya kaum wanita mereka mendapatkan rukhsah untuk memakai sesuatu perhiasan dari emas, baik melingkar ataupun tidak melingkar. Kemudian beliau menyatakan addi zakatahu, tunaikan olehmu zakatnya. Begitu. Juga sebagian ulama membawa daripada hadis ini bahwasannya hadis ini merupakan tahdzir kewaspadaan dari emas. Bahwasanya emas itu kalau tidak berhati-hati akan membawa kepada kebinasaan, akan membawa kepada neraka, itu maknanya. Bukan maknanya emas yang melingkar itu haram. Karena kaum wanita sering dalam perkara ini mudah untuk kemudian terpedaya dengan berbagai macam glamor-glamor dunia. Terkhusus dalam perkara ini adalah emas. Dia senang dalam makainya tapi tidak senang dalam menunaikan kewajibannya, menunaikan zakatnya dan sebagainya, atau kemudian insyighal, dia tersibukkan dengan perkara-perkara tersebut dari agamanya. Kemudian sebagian ulama memahami juga ya, terkhusus pada haknya Fatimah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan dan memilih untuk keluarga beliau yang paling afdol dan yang paling sempurna. Bukan menunjukkan akan keharamannya, tetapi karena beliau sallallahu alaihi wasallam memilihkan untuk keluarga beliau, ahlul bait beliau, sesuatu yang paling afdol dan paling sempurna. Di dalam hadis Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamna ahlahu al-hilyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang keluarga beliau dari berbagai macam perhiasan. Wa yaqul, dan beliau bersabda, in kuntum tuhibbuna hilyatal jannah wa hariraha fala talbasuha fid dunya. Jika kalian menginginkan hilyatul jannah, perhiasan surga, dan menginginkan sutra-sutra surga, maka jangan kalian pakai di dunia. Ini merupakan bentuk daripada pilihan Rasul kepada keluarganya, bukan menunjukkan bahwasanya hal tersebut haram untuk umatnya. Dan tidak ada satupun ulama yang kita ketahui ya, yang ternukilkan selain Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah waskanahu dara karamati fi'alal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Syekh Albani rahimahullah surga tertinggi. Dalam hal ini tentunya kita bukan lancang dan sebagainya, tetapi menjelaskan tentang pendapat dari jumhur ulama dalam masalah ini. Tidak ada yang membawa kepada makna hadis ini tadi kepada bahwasannya terlarang untuk memakai sesuatu yang melingkar, tidak ada. Ada mana-mana yang tadi telah disebutkan, tetapi tidak ada yang menyatakan ini dibawa kepada makna haram kalau melingkar, tidak ada yang mengatakan demikian. Dan secara akal kita bisa memahami bagaimana mungkin seseorang dengan ancaman emas yang begitu sangat dahsyat mengerikan kemudian dinyatakan boleh dipakai, tidak boleh kalau melingkar. Kan sesuatu yang aneh. Sehingga secara akal ini tentunya wallahu taala alam biswa pendapat yang sangat lemah dalam perkara ini. Dan yang rajih dalam perkara ini tetap merupakan pendapat jumhurul ulama, yakni untuk kaum wanita boleh memakai perhiasan emas di dunia ini ya, baik melingkar ataupun tidak melingkar. Ya, ini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Albani dan telah disebutkan sisi-sisi kelemahan dalil tersebut. Tayib, sisi pendalilannya tentunya, dan masih tersisa satu dalil lagi yang kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biinillah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.